Baik, ini ada yang tanya, bagaimana cara membebaskan budak? Nah, ini saya jawab karena berkaitan dengan hadis sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Membebaskan budak itu dengan dua cara. Cara yang pertama dari sang pemilik dengan mengucapkan akad tahrir yang disampaikan oleh pemilik budak. Jadi pemilik budak yang mengatakan anta hur, engkau merdeka. Maka selesai dari perbudakan. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Nomor dua, dengan membeli budak tersebut untuk dimerdekakan. Dibeli, terus dimerdekakan. Kalau yang pertama kan dari pemilik, anta hur, bebas. Yang ini bukan pemilik, dia beli dari pemiliknya yang pertama, kemudian dibebaskan. Dengan akad, dengan lafaz yang sama, anta hur. Ada lagi cara yang ketiga, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, budak membebaskan dirinya sendiri. Namanya mukatabah. Mukatabah. Budak membebaskan dirinya sendiri dengan memenuhi permintaan yang disyaratkan oleh majikan. Budaknya menghadap, saya mau merdeka. Maka majikan mengatakan, boleh dengan syarat bayar 2M. Misalkan. Maka budak mengiyakan, siap, saya akan bayar. Berapa tempohnya? Saya kasih tempo 2 tahun. Maka selama 2 tahun, budak tadi dilepaskan oleh majikannya untuk mencari uang sebanyak yang dipersyaratkan. Jadi pas 2 tahun tadi, budaknya tadi dibiarkan. Bukan kemudian tetap disuruh bekerja, tetapi disuruh bayar, kan tidak mungkin. Ya, jadi dibiarkan. Dia kerja ke sana kemari dalam kurun waktu 2 tahun. Sampai waktu yang ditentukan, kalau dia mampu membayar, maka merdeka. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Namanya mukatabah. Itu cara membebaskan budak. Naam. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Tolong di